Pelajaran berikutnya Ad-Darsu Al-Arba'un, pelajaran ke-40. Taib, kita masih mempelajari alif ya. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya, ya dalam bentuk ya. Ya, bentuknya ya kita tahu ya seperti itu. 6. Alif kadang berbentuk ya, ya tanpa titik tentunya. 6. Maka alif ini juga sama fungsinya memanjangkan apa? Harokat fathah sebelumnya. Ya, misalkan ini ta, ya sama dengan ta yang berikutnya ada alif tegak. Ro, ya. Sama juga ya, menjadi panjang berapa harokat? 2 harokat. Baik. Coba kita baca baris pertama. Mata. Kenapa huruf ta panjang? Karena ada alif, karena ada alif. Ula. Naro. Ama. Dana. Nuha. Dinamakan alif apa? Disebut alif maqsurah ya. Kalau mau tahu namanya alif maqsurah, alif maqsurah. Tapi semuanya sama, fungsinya sama memanjangkan fathah. Nah. Ambil baris keempat. Dari taib, ala ya, ala dan seterusnya. Coba baca sama-sama. Baik, coba shaf pertama sampai shaf yang sejajar dengan tiang. Baik, diulangi coba. Ala ma yara. Baik, ambil baris yang di atasnya coba. Masih yang shaf yang tengah depan. Lawo dan seterusnya. Sekarang tengah paruh yang di belakang dari lawo sampai fama roa. Fadlu. Ahsan, Allah barik fikum. Taib. Yang terakhir dari pelajaran alif adalah bahwasanya alif kadang diisyaratkan, yakni disimbolkan. Disimbolkan dalam bentuk kecil setelah fathah, ya, alif kadang tidak berbentuk. Ya, tidak tegak, tidak pula seperti huruf ya, namun disimbolkan dengan alif kecil, ya. Ya, ini simbol saja, simbol. Nah, taib. Dan ini banyak kita dapatkan dalam mushaf, ya, dalam mushaf, ya, alif kalau dibaca ada, ya, misalkan pada baris pertama yang paling akhir, paling kiri, ya, kalimat apa? Banaha, ya, huruf nun diikuti oleh ha, ya, ba, nun kemudian apa? Ha dan alif. Namun ternyata, ya, para qurra membaca dengan memanjangkan nun. Banaha. Alifnya mana? Tidak ada alif yang tertulis dalam rosem. Ya, dalam rosem Utsmani tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Secara lafaz saja. Maka disimbolkan dengan alif kecil setelah fathah. Ya, kita ulang lagi kalimat banaha. Kalau kita ditanya misalkan, kalimat banaha huruf-huruf yang tertulis apa saja? Ba, nun, ha. Ya, alif tidak tertulis. Ba, apalagi nun, ha, alif. Ya, yang marsum, rosemnya hanya 4 huruf saja. Ba, nun, ha, alif. Nah, namun dalam lafadz ketika dilafadzkan 5 huruf, ya, yaitu ada alif setelah nun. Ya, secara lafadz ada alif. Ya. Maka untuk menyimbolkan alif atau untuk menampakkan alif, ya, dalam membacanya, ya, tidak bisa kita menambahkan alif tegak antara nun dan ha, ya, nggak boleh karena menyelisih apa rasm, ya. Tidak boleh menyelisih apa yang telah dituliskan dalam mushaf Utsmani. Nah, dalam mushaf Utsman radhiyallahu taala anhu. Makanya disimpulkan dengan alif kecil, ya. Atau dalam Quran cetakan Indonesia mungkin kita akan mendapati apa? Harokat fathah tegak, ya, sama saja. Ya, fathah tegak disimpulkan apa? Merupakan simbol dari alif kecil, ya, atau alif. Nah, bisa dipahami ya? Baik. Baik, kita baca wa madha. وعصى فرادى بناها تشابه قيامة كلالة فواحش مشارق تقاتل ضعافا فآوى. طيب yang sisanya ini bagian antum fadl. Masih tersisa satu baris halaman berikutnya disempurnakan. Baik. Baik. Inilah pelajaran alif, yaitu alif apa? Alif sukun, ya, alif sukun. Mungkin sebagian kita akan bertanya mana tanda sukunnya, ya, mana tanda sukun pada alif? Karena kita telah menyampaikan tadi bahwasanya yang kita pelajari pada juz kedua apa? Sukun. Ya. Sekarang alif mana tanda sukunnya? Ya. Memang tanda sukun pada huruf-huruf mad, ya, kalau kita menggunakan mushaf cetakan mana? Cetakan Mamlakah Saudiyah. Maka tanda sukun pada huruf-huruf mad tidak disimbolkan, ya, tidak disimbolkan, ya, tidak akan ada tanda sukun, ya, pada apa? Pada huruf-huruf mad, alif ataupun apa? Wawu mad ataupun ya, ya. Mungkin dalam mushaf yang lain, ya, mad atau huruf mad wawu dan ya mungkin masih ada tanda sukun, ya. Tapi wallah alam kalau dalam mushaf yang dicetak oleh kerajaan Saudiyah tidak menggunakan tanda sukun. Nah, tanda sukun bentuknya apa? Bentuknya apa tanda sukun itu? Apa? Tanda sukun itu pada asalnya adalah bentuk huruf kho. Huruf kho yang dihilangkan titiknya dan dipotong bagian bawahnya. Nah, itulah sukun. Jadi tanda-tanda itu ada asal muasalnya. Tanda sukun itu apa? Adalah huruf kho yang dipotong dan dihilangkan titiknya. Ya, antum perhatikan dengan cermat. Kalau antum perhatikan tanda sukun itu apa? Asalnya adalah bentuk kho yang dipotong, tinggal bagian atasnya, kemudian titiknya hilang. Maksudnya adalah apa? Adalah menandakan itu adalah sukun khafif, ya, sukun khafif, sukun khafif. Taib al-muhim yang kita perlu untuk ketahui pada pelajaran terakhir ini adalah bahwasanya alif itu sebenarnya adalah sukun, namun memang tidak dibubuhkan tanda sukunnya. Alif demikian pula nanti pada huruf-huruf mad yang lain, wawu dan ya, tidak akan kita dapati tanda sukun, ya, tanda sukun tidak ada. Sekali lagi pada mushaf cetakan Al-Mamlakah As-Saudiyah. Al-Mamlakah As-Saudiyah.